بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita pada pagi hari ini kembali berkumpul, kembali bersilaturahmi, kembali bertatap muka secara virtual dalam program kita, yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang pada pagi hari ini kita sudah sampai pembahasan syarat sah salat yang terakhir. Maksudnya pembahasan syarat sah salat terakhir sebelum nantinya kita masuk ke pembahasan tentang rukun salat gitu. Jadi bahasan kita ini sekarang tentang salat sunnah di kendaraan. Mudah-mudahan apa yang kita baca hari ini dan juga hari sebelumnya menjadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wa fil nafilati fis safari 'ala ar-rahilah. Salah satu hal. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, live pada hari ini itu kita gabungkan live-nya bersama akun YouTube Rumah Fikih Indonesia. Jadi teman-teman, Waalaikumsalam warahmatullahi. Teman-teman yang ngikutin rutin di sini channel saya di Ahmad Zarkasi, kita lanjutin apa yang sudah kita baca dari bab sebelumnya. Jadi enggak perlu nyari lagi ya, tinggal buka terusin. Nah, bagi teman-teman Rumah Fikih, jemaah sekolah fikih yang mengikuti melalui Zoom Rumah Fikih atau juga live YouTube-nya Rumah Fikih, kita sedang melanjutkan pembacaan kita, pembacaan saya begitu ya, bersama teman-teman di channel ini daripada kitab Kifayatul Akhyar. Ah, kurang terang. Di pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang sampai sekarang sudah masuk ke bab syarat sah sholat yang paling akhir. Jadi masalah syarat sah sholat yang paling akhir, nah itu. Jadi kalimatnya wa finna filati fisafari ala rahilah. Jadi kita berikan waktu sebentar untuk teman-teman Rumah Fikih biar bisa buka kitabnya, biar baca sama-sama. Kalau teman-teman yang di channel saya udah rutin, insya Allah gak ada masalah. Karena udah tiap hari kita baca. Jadi ini pembacaan kitab Kifayatul Akhir ini kita baca dari Senin sampai Jumat. Setiap subuh. Gitu ya. Oke. Wa finna filati fissafari ala rahilah. Wa finna filati fissafari ala rahilah. Dan kondisi kedua, jadi ini kondisi kedua di mana orang sholat boleh tidak menghadap ke kiblat. Jadi syarat sah sholat menghadap ke kiblat, tapi ada dua kondisi di mana kita boleh tidak menghadap kiblat. Kondisi pertama sudah kita baca di pertemuan sebelumnya di hari kemarin, yaitu orang yang sholat dalam keadaan peperangan atau syiddatul khawfi. Nah, kemudian syiddatul khawfi ini diilhakkan. Kita tahu dalam bahasa kita tuh dianalogikan. kondisinya sama seperti orang yang ketinggalan wukuf di Padang Arafah, kemudian apalagi berperang melawan bugon atau sedang berkelahi, bukan berkelahi bacanya, menjaga diri, membela diri dari orang-orang kuta'ut tariq dan hal-hal yang memang punya apa namanya hajat seperti menjaga harta. Jadi itu syiddatul khaufina. Yang kedua, orang boleh tidak menghadap kiblat finna filati fis safari ala rahilah, dalam sholat-sholat sunnah fis safar yang dikerjakan di dalam perjalanan ala rahilati dan dia sedang di atas kendaraannya. Kata Imam Taqiyuddin al-Hisni, yajuzu lil musafiri at-tanaffulu rakiban wa mashiyan. Yajuz, boleh lil musafir, bagi orang yang safar, at-tanaful. At-tanaful itu mengerjakan sholat sunnah rakiban, baik itu dia naik kendaraan, wa mashiyan, ataupun berjalan kaki. Ila jihati maqsidihi fis safar. Ila jihati maqsidihi fis safar itu menghadap ke arah perjalanannya. Artinya kalau jalannya kudanya ke arah barat, ya ke arah barat dia menghadap. Kalau kudanya mengarah ke timur, ya ke timur dia menghadap. Kalau kudanya mengarah ke selatan, selatan dia menghadap. Jadi boleh bagi orang musafir tanaful mengerjakan sholat sunnah rakiban masyian. Rakib, naik kendaraan, masyian atau jalan kaki, ila jihati maqsidihi fis safari tawil, kepada arah tujuan safarnya, yang mana safar itu safar, baik itu safar tawil wal qasir atau juga safar pendek. Alal madhab, menurut pendapat madhab. Ini wal qasir ini maksudnya panjang pendek, yang penting sudah memenuhi kriteria safar. Safar itu kriterianya 89 km. Gitu. Baik itu panjang atau pendek. Pendek itu paling pendeknya 89 km. Jadi enggak disebut safar kecuali kalau 89 km. Arba'at apa namanya? 4 burd. Arba'atu burdin atau sittata asyar farsakh, 16 farsakh. Amma fir raqibi. Nah, baru kita ngomongin teknisnya nih. Boleh kita sholat enggak ngadep kiblat kalau di safar dan kita di kendaraan boleh. Nah, kok teknisnya gimana? Amma fi safari, kalau amma fi raqibi, kalau kita orang yang naik kendaraan. Falima rawahu syaikhani, sebagaimana apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, an Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Oh, emang sih bagusnya begitu tuh sebenarnya. Dicetakan DKI, teman-teman yang dirahmati Allah, Darul Kutub Al-Ilmiyah, itu hanya sampai visa faritawil, wal qasir enggak. Emang yang bagus tuh begitu sebenarnya. Karena kalau ada tambahan qasir, begitu ya, itu seakan-akan yang qasir tuh kurang dari 89 km. Betul-betul. Visa faritawil alal madhab. Jadi wal qasir itu enggak, gitu. Karena di pertemuan atau di, bukan di bab ini, di bab puasa. Dulu kita pernah baca salah satu hal yang menyebabkan orang boleh berbuka itu as-safar alladhi yajuzu fihal qasr. Safar yang boleh qasr. Safar yang boleh qasr itu sering disebut dengan istilah safar, apa namanya, safar tawil, yaitu 89 km lebih. Jadi memang bagusnya nggak ada qasir, gitu. Tapi kalaupun ada yang qasir, maksudnya ada cetakan qasir, ini Afif belum masuk nih. Kalau ada cetakan qasir, berarti qasir itu adalah batasan paling sedikit 89 km. Itu. Amma fir raqibi, sedangkan orang yang di atas kendaraan, fali marwahu syaikhani, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, an Ibn Umar, dari sahabat Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli salat ala rahilatihi, di atas kendaraannya, fisafari di perjalanan haitsuma tawajjahat bihi, haitsuma tawajjahat bihi, kemanapun tawajjahat menghadap bihi dengan untanya gitu. Jadi kemanapun untanya menghadap, itulah arah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat. Wa fi riwayatil Bukhari, ada enggak cetakan yang beda nih? Tapi dan ini karena gabung sama rumah fikih, jadi kita mulainya lebih awal, jam 5 gitu. Biasanya kita mulai jam 5.15. Karena ada gabungan sama rumah fikih. Dan kita belum punya judul baru, jadi kita terusin. Maksudnya di rumah fikih belum punya judul baru, maka materinya baca kitab ini. Wa fi riwayat al-Bukhari, dan diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, yusalli ala dhahri rahilatihi haitsu tawajjahat bihi. Yusalli Nabi Muhammad salat ala dhahri rahilatihi, di atas punggung kendaraannya, haitsu tawajjahat bihi, kemanapun mengarah atau menghadap itu kendaraannya. Wa idza arada ini, wa idza arada al-fa, ini masih hadis ini ya. Jadi kalau dicetakan saya Darul Ilmi Surabaya, ini hadisnya cuma sampai haitsu tawajjahat bihi, dikasih tanda itu. Nah, padahal wa idza arada, ini masih hadis nih. Wa idza arada al-farid, maksudnya bukan hadis, ini perkataan Sayyidina Ibnu Umar. Oh, kalau di Bukhari ini kayaknya perkataan Jabir bin Abdullah nih, bukan perkataan Sayyidina Ibnu Umar. Ibnu Umar tuh yang tadi sebut itu. Wa idza arada al-faridah, dan kalau Nabi Muhammad pengen salat fardu, nazala ala ra'atihi fastaqbal, turun dari untanya, turun dari kendaraannya, fastaqbal, kemudian menghadap kiblat. Maka itu salat wajib tidak bisa dikerjakan di atas kendaraan. Yang boleh dikerjakan di atas kendaraan tanpa menghadap kiblat itu salat sunnah di perjalanan. Nabi Muhammad kalau mau salat wajib, dia turun dari untanya, dia turun dari kendaraannya. Iya, enggak. Jadi coret, bukan coret, tambahin. Hadisnya itu sampai wa idza arada al-faridah nazala ala rahilatihi fastaqbal al-qiblah gitu, atau fastaqbal. Jadi Nabi Muhammad ketika ingin salat fardu, dia turun dari untanya, dia menghadap kiblat. Karena bagi salat fardu itu wajib menghadap kiblat dan wajib ruku sujudnya sempurna, dan itu tidak bisa dikerjakan di atas kendaraan. Gitu. Maka ketika terjadi itu di atas kendaraan, boleh kalau sholat sunnah di perjalanan. Tapi kalau sholat wajib, nggak bisa. Begitu, nggak bisa. Beda kalau di kapal gitu, bukan pesawat, di kapal. Nanti kita ada pembahasannya. Wasababu fi dzalika, dan sebab kenapa boleh sholat tidak menghadap ke kiblat di perjalanan, annanasa, bahwasanya manusia, orang-orang muhtajun, itu sangat membutuhkan ilal asfari, kepada perjalanan. Yang namanya orang berjalan, yang namanya orang safar, kan salah satu sebabnya untuk mencari uang, mencari nafkah, untuk mencari ilmu. Dan itu kebutuhan. Artinya safar itu sudah menjadi kebutuhan setiap orang. Walahum, dan dalam safarnya itu, walahum aurat. Di dalam safarnya itu mereka punya auradun. Aurat itu mayataduhul insanu min amalin salihah. Aurat itu jamak dari wirid. Wirid itu rutinitas pekerjaan soleh, rutinitas baik. Baik itu wirid dan zikir, baik itu wirid dan pekerjaan sholat sunnah. Nah, sholat tahajud itu bagian daripada wirid, bagian daripada wiridnya manusia, kebiasaan dia tiap hari. An-nasa muhtajuna ila safar walahum aurat, dia pengen melakukan safar karena memang dia butuh cari nafkah dan seterusnya. Tapi dia punya rutinitas yang mesti dijaga, seperti sholat sunnah, sholat tahajud, baca Al-Quran. Waqasdun fin nafilah, dan menyengaja untuk mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Ya, menyengajanya maksudnya dia punya maksud dan tujuan, seperti dia ingin berdoa, seperti dia memang ingin menambah pahala. Falau syurritul istiqbalu, kalau seandainya menghadap kiblat itu disyaratkan fit tanafuli pada sholat-sholat sunnah, la adda ila tarki auradihim, itu la adda artinya menyebabkan, ila tarki auradihim menyebabkan, ila tarki auradihim, mereka meninggalkan wirid mereka karena susah Gue kalau berhenti dulu, jalan berhenti. Jalan berhenti sekian menit, akhirnya gue nggak nyampe. Mestinya nyampe sebelum fajar, nanti lewat fajar malah baru nyampe. Ah, nggak jadi sholat-sholat sunnah, terusin aja dulu. Nah, gitu. Kalau disyaratkan menghadap kiblat itu seperti itu. Itu maksudnya. Akhirnya, dia nggak jadi ngerjain ibadah rutinnya. Udahlah, nggak usah lah. Ntar kalau kita berhenti ngadap kiblat, belum wudhu lagi, belum itu lagi, gelar sejadah lagi, ngumpulin anak-anak lagi, sholat. Ribet, dan mendingan nggak usah sholat aja. Kalau disyaratkan menghadap kiblat. Tapi karena tidak disyaratkan menghadap kiblat, karena dia orang yang safar dan kendaraan, sholat aja. Sebagaimana biasa di atas kendaraan. Artinya jarak safar tetap terlangkah. Dia tetap jalan di kendaraannya, tidak terputus perjalanannya. Tapi kemudian dia punya wiridannya tetap dilaksanakan. Autar kima salihi ma'ayishihim, atau akhirnya dia meninggalkan maslahat kehidupannya. Karena bagi dia tuh wiridannya itu maslahat bagi kehidupannya. Akhirnya ya enggak usah lah. Kenapa hantar kepotong jalannya dan seterusnya. Itu kalau di atas kendaraan. Wa ammal mashi, sedangkan orang yang berjalan, musafir berjalan. Ini masih ada ya, walaupun udah jarang sekarang. Ammu ammal mashi fabil kiasi, sedangkan orang yang berjalan fabil kiasi, maka kita kiaskan alor rakibi, dengan orang yang naik kendaraan. Artinya bolehnya liwujudil makna, karena adanya makna. Makna safar tuh hajat, kebutuhan untuk meneruskan perjalanan, tapi tetap menjaga rutinitas. Itu maksudnya liwujudil makna. Safarnya pakai kendaraan atau pakai jalan kaki sama saja, punya makna yang sama, punya tujuan yang sama. Karena itu kebolehan sholat yang tanpa menghadap ke kiblat itu juga dibolehkan bagi orang yang sholat dalam keadaan safar, walaupun dia berjalan. Summa hadza fir raqibi, kemudian dalam masalah ini bagi orang yang di atas kendaraan. Alladzi la yumkinu itmamur ruku'i wassujud. Ini kondisi ini boleh tidak menghadap kiblat di kendaraan bagi orang yang di kendaraannya la yumkinuhu itmamur ruku wassujud, yang tidak mungkin menyempurnakan ruku dan sujudnya. Kemarin kita sudah singgung tentang sempurnanya ruku dan sujud. Sempurnanya ruku itu tangannya megang lutut dan lututnya lurus. Gitu. Jadi kalau lututnya nggak lurus, lutut kita taikin kan juga sama. Tangan bisa megang lutut. Jadi lututnya dilurusin. Tangannya megang lutut, lututnya dilurusin. Yang ketiga, badannya lurus. Badannya lurus. Hatta kalaupun nanti kita punya air di gelas, kita taruh di punggungnya nggak bakal jatuh. Kemudian pala sejajar dengan pantat, tuh empat kondisi di mana ruku sempurna. Dan itu nggak bisa dikerjain. Dan sujud sempurna. Sujud sempurna itu ya tujuh anggota tubuh nempel semua. Termasuk jidat. Dan itu nggak bisa dikerjain. Ini kondisi kalau memang dia di kendaraan yang nggak mungkin ruku dan sujud sempurna. Gitu. Wa amma fa'in amkana. Pak Sumaryanto, kitab saya ini kitab cetakan Darul Ilmi Surabaya. Darul Ilmi Surabaya. Pokoknya cetakannya kurang, apa namanya, banyak sakitnya beberapa kali. Dalam rutinitas ini, kita udah episode 102 ini ya, Ustaz Zulkifli. 102. 102 itu kita nulisnya dari awal bab Toharo. Jadi dari bab Toharo sampai sekarang itu udah 102 episode. Pembacaan kita, kitab Kifayatul Akhyar, setiap hari Senin sampai Jumat di channel saya ini, Ahmad Zarkasi. Nah, 102 episode, 102 ini kita gabung sama Rumah Fikih. Gitu, channel gabung sama Rumah Fikih. Jadi bab 102 itu bukan bab sholat doang, tapi dari mulai 1 Toharo sampai sekarang. Itu kondisi kalau mereka emang enggak bisa menyempurnakan ruku dan sujudnya. Fa in amkan, kalau memang dia bisa menyempurnakan ruku dan sujud, bi an kana fi marqadin, seperti dia safar tapi dia tuh fi marqad. Marqad tuh tempat, marqad tuh tenda, tahu enggak tenda? Pernah lihat unta, di atas unta tuh ada tenda, nah itu namanya marqad. Kal maharah, seperti mahar, seperti mahar itu yaitu maharot itu tenda yang di atas unta, di atas kuda, di atas kendaraan, itu namanya tenda gitu. Atau juga termasuk yang kita gotong itu keranda, bentuknya keranda tapi tenda gitu. Untuk perempuan-perempuan biasanya, kalau beberapa waktu lalu untuk perempuan terhormat biar safarnya nggak keanginan, nggak kedebuan, dia pakai tenda. Nah itu fa in amkan bi an kana fi marqadin kal mihqal mahara kal maharati miharah miharah atau maharah, kalau dia mampu untuk ruku dan sujud sempurna seperti keberadaan safarnya, dia berada di marqad, tempat duduk yang nyaman. Bisa jadi, tapi kap mobil itu tidak aman gitu, dengan kondisi mobil berjalan itu membahayakan. Akhirnya masuk lagi kaidah lanjut, la doror wala diror gitu, nggak bisa dianalogikan ke kap mobil, karena kap mobil kan bahaya. Nggak mungkin orang sepanjang sholat tuh, jangankan sepanjang sholat, untuk berada di atas itu beberapa menit aja kan nggak bisa. Tapi kalau truk ya, orang di atas truknya, ya di atas truk itu, di boknya itu, nah iya gitu. Ini kan marqad nih kayak tenda di atas unta, tenda di atas unta. Kal maharati wa nahwiha lazimahu dzalik. Kalau memang dia di atas tenda seperti itu, lazimahu dzalik, maka dia wajib melakukan sujud sempurna, ruku sempurna. Li'annahu, karena dia, li'annahu, karena orang tersebut, la masyaqqata 'alaihi, tidak ada kesulitan untuk melakukan sujud dan ruku. Artinya, boleh enggak ngadep kiblat, boleh enggak ruku dan sujud sempurna itu bukan boleh asal. Ya kalau dia pada kondisi tempat safarnya tuh bagus gitu ya, kendaraannya punya tendanya, atau dia didorong delman misalnya, itu kan gak ada alasan untuk tidak bisa ruku dan sujud sempurna. Dia bisa menghadap kiblat, dia bisa ruku dan sujud sempurna. Karena tidak ada lah masyakkah, tidak ada kesulitan. Karakibis safinati, seperti orang yang mengendarai kapal laut. Nah, di kapal laut tuh kan nggak ada alasan untuk tidak bisa sujud dan ruku sempurna, dia bisa ruku dan sujud sempurna. Wa amma ma la yumkinuhu dzalika, sedangkan orang yang tidak bisa melakukan itu, tidak bisa ruku dan sujud sempurna, fa fi wujubil istiqbali, maka kewajiban menghadap kiblat, waqta taharrum fi waqti, apa namanya, nggak bisa nih ruku dan sujud, nggak bisa menghadap kiblat di atas kendaraan juga yang ada kiblat sesuai dengan kendaraannya. Nah, orang yang seperti ini fa fi wujubil istiqbal, dalam hal menghadap ke kiblat waktu taharrumi, ketika takbiratul ihram aujuh, itu ada banyak pendapat. Jadi maksudnya dia udah pasti enggak bisa ngadap kiblat. Dia udah enggak pasti udah enggak bisa ruku sempurna. Dia pasti udah enggak bisa sujud secara sempurna. Terus minimal satu aja kondisi dia menghadap kiblat, yaitu waktu takbiratul ihram. Apa wajib dia menghadap kiblat ketika takbiratul ihram? Waktu taharrum, yaitu ketika takbiratul ihram. Aujuh, itu ada banyak pendapat ulama Syafi'i. As-sahihu, yang sahih, pendapat yang sahih dari ulama Syafi'i, insahula alaihi dzalik. Ka insahula, kalau emang gampang alaihi bagi dia dzalika menghadap kiblat. Kalau emang gampang bagi dia menghadap kiblat, bi an kana zamanu fi yadihi, bi an kana zamanu fi yadihi, seperti masa di tangannya. Artinya dia tidak dikejar waktu untuk cepat-cepat sampai lokasi, dia punya waktu luang. Kemudian dia siapkan badannya untuk bisa menghadap kiblat ketika takbiratul ihram. Berarti gampang, silakan menghadap, bukan silakan, emang harus menghadap kiblat ketika takbiratul ihram. Wa hiya sahlatul inqiyadi. Itu adalah sahlatul inqiyad. Bi an kana zaman. Ada gak cetakan yang beda? Bi an kana zaman. Bi an kana zahman. Bi an kana zimam. Mohon maaf. Bi an kana zimam. Zimam itu apa tuh kalau kuda? Tarikan kudanya. Mohon maaf, itu bukan zaman. Zimam. Bi an kana zimamu fi yadih. Wahiyya sahlatul inqiyad. Karena zimam. Iya, kekang ya. Karena zimam di tangan dia, maka dia bisa menghadapkan kuda kemana dia suka, karena zimamnya ada di tangan dia, kuda atau unta. Nah, kalau itu dipegang, iya, apa sih, orang kalau naik kuda kan, di game-game anak kecil juga yang di mall-mall tuh kan, kalau kuda tuh ada pegangan ininya, itu namanya zimam tuh. Nah, gitu. Bi an kana zimamu fi yadih, kalau itu apa, kalau bahasanya sih navigator kuda kan itu. Navigator kuda. Jadi tali yang tali kekang, ya bisalah kita katakan demikian. Kalau talinya ada pada dia, dia kan bisa mengarahkan. Nah, ketika dia mau takbiratul ihram, dia cari kiblat sini. Belokin dulu ke sini, udah belok, Allahu Akbar. Nah, setelah itu kambing, kambing, kudanya mau ngadap kemana ya nggak ada masalah. Jadi orang yang tidak mampu menghadap kiblat, orang yang tidak mampu ruku dan sujud sempurna, dia punya kewajiban menghadap kiblatnya ketika takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, ya nggak ada masalah. Mau kemana pun arah kiblat, mau kemana pun arah kuda dan untanya mengarah. Sahlat, wahiyya sahlatul inqiyad. Dan kalau tangannya, kalau zimam ada di tangannya, berarti dia kendaraannya itu sahlatul inqiyad, mudah untuk diarahkan. Au kanat qa'imatan, atau dia atau untanya itu atau kendaraannya itu sedang diam, maka dia bisa mengarahkan untanya untuk menghadap ke arah kiblat. Wa amkana inhirafuha 'alaiha au tahrifiha lazimahu dhalik, atau dia mampu inhiraf. Inhiraf tuh ngebelokin 'alaiha kendaraannya, au tahrifiha lazimahu dhalik. Inhiraf dengan tahrif tuh bedanya, inhiraf itu badannya yang belok, untanya tetap lurus. Au tahrif, kalau tahrif tuh untanya yang dibelokin sama dia. Kalau dia mampu itu, lazimahu dhalik, maka dia wajib mengerjakan itu. Wa ghairu sahla, dan unta atau kendaraan yang tidak mudah, bi an takuna makturatan, seperti unta, seperti kuda yang makturah. Makturah itu terikat. Makturah itu dari kalimat kitor, tau gak kitor? Kitor itu kereta, itu gerbong, tiap gerbong itu di ujungnya ada iketan, nyambung ke gerbong selanjutnya. Kita nggak bisa, kalau kita di gerbong ke-8, kita nggak bisa ngatur arah gerbong ke-8 karena sesuai dengan gerbong yang pertama itu motornya, gitu. Nah, kita berada di unta yang terikat dengan unta-unta yang lainnya, maka kan nggak mungkin kita bisa arahin, gitu. Kalaupun badan kita yang mengarah sendiri, kita justru susah tuh, ya kan? Susah. Berarti itu ghairu sahlah, dia enggak mampu atau dia enggak mudah untuk menghadapkan ke kiblat ketika takbiratul ihram. Bi an takuna makturah, seperti unta yang atau kendaraan yang makturah, terikat satu dengan yang lainnya. Au sa'batul inqiyat, atau memang susah untuk diarahkan. Wahtajja lidzalika bi annahu alaihi salatu wassalam. Jadi maksudnya kalau sahlah, kalau gampang diarahin, yang hadap kiblat wajib di ketika takbiratul ihram. Tapi kalau susah ya enggak ada kewajiban itu. Wahtajja lidzalika, dan dalil bahwa wajib takbiratul ihram menghadap kiblat, bi annahu alaihi salatu wassalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana idza safar, ketika beliau melakukan perjalanan, warada an tatatawwa, kemudian beliau ingin salat tatawwu, salat sunnah. Istakbala binaqatihi al-kiblah, beliau mengarah kepada ke kiblat dengan kendaraannya, binaqatihi dengan kendaraannya al-kiblah, mengarah ke kiblat, wa kabbar, kemudian beliau takbiratul ihram, wa shalla, kemudian salat, haitsu wajjaha rikabuhu, haitsu wajjaha rikabuhu, kemanapun arah untanya mengarah, arah kendaraannya mengarah. Jadi ketika mau salat diarahin dulu kiblat gitu. Diarahin dulu ke kiblat, sudahnya arah kiblat, Allahu Akbar. Nah, setelah itu untanya mau belok kanan, belok kiri, terserah gitu ya. Itu gak ada masalah, tidak bermasalah dengan kesyarat menghadap ke kiblat. Mana tadi? Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, min riwayati Anas bi isnadin hasan, daripada riwayat Anas bi isnadin hasan, dengan sanad yang hasan, sanad yang baik. Wal ma'na fihi, dan substansi masalah hadis yang tadi, isi daripada kandungan hadis tadi, wuku'u awwali ibadati bisyuruti wal baqi yaqu'u tab'an. Wuku'u awwalil ibadati, terjadinya ibadah pertama, terjadinya awal ibadah itu bisyurut, sesuai dengan syaratnya, menghadap ke kiblat. Wal baqi, dan sisanya, artinya awal ibadah, kemudian setelah itu sampai akhir ibadah, itu sisanya yaqu'u tab'an, jadi pengikut. Kan niyati, masalahnya sama seperti niat. Yajibu zikruha fi awwali sholat. Dia wajib disebutkan di awal sholat. Maksudnya zikruha itu zikruhal qalbi. Menyebutkannya dalam hati. Memantapkan dalam hati, lafad dalam hati. Dia wajib di awal sholat. Gitu. Fi awwali sholat. Wayakfi dawamuha hukman la zikran lil usri. Dan cukuplah dawamuha, keberadaan niat tetap ada pada sholat, hukman secara hukumnya saja, la zikran, tidak pengucapan. Jadi enggak terus-terusan diucapin. Nawaitu usolli, enggak perlu diucapin. Di awal udah diucapkan, maka itu tetap berada pada sholat secara hukman, hukumnya gitu. Begitu juga kiblat, ngadap kiblat awalnya aja. Habis itu emang enggak bisa, ya lil usri kan gitu. La zikran, dan itu tidak tetap dalam ucapannya, lil usri, karena sulit. Karena kan gak bisa kita ngucapinnya terus-terusan. Niat cukup di awal aja. Habis itu ngikutin terus. Gitu. Wa idza syaratna al-istiqbal 'inda al-ihram. Dan kalau kita syaratkan menghadap kiblat 'inda al-ihram ketika takbiratul ihram, lam yushtarat 'inda salam, dan maka itu tidak disyaratkan ketika salam, 'ala rajih, menurut pendapat yang rajih, kama fi sa'iril arkan, sebagaimana rukun-rukun yang lain. Summa mahma amkan, thumma mahma amkanahu al-istiqbal fi shalah wajaba bi an waqafati daba. Kemudian ini masalah beda lagi. Thumma mahma amkanahu al-istiqbal, kalau memang dia mampu menghadap ke kiblat, fi sholati, di dalam salat, wajab, maka dia wajib menghadap kiblat. Bi an waqafati daba, seperti ketika kendaraannya berhenti, kan gitu. Kalau lagi jalan si susah, tiba-tiba untanya capek berhenti. Nah, ketika berhenti kan dia wajib bisa ngadep kiblat. Kalau bisa ya dia wajib ngadep kiblat. Lihajatin, seperti untanya berhenti lihajah karena kebutuhan, entah karena dia capek, entah dia mau istirahat, entah dia mau minum. Sawa'un fi dzalika waqtu taharrum aw ghairihi. Baik itu ketika waktu taharrum, ketika takbiratul ihram, atau selain takbiratul ihram, fa'arifhu, ketahuilah tentang hal ini. Jadi kondisi menghadap kiblat itu syarat sah sholat, maka ketika itu bisa dikerjakan, ya harus dikerjakan. Seperti apa? Seperti ketika untanya berhenti, atau bukan untanya berhenti, dianya berhenti untuk istirahat, ya sholatlah menghadap ke kiblat. Wa'alam, ketahuilah, anna soba maqsidil musafiri, bahwasanya mengarah kepada tujuan musafir. Soba itu mengarah. Maksud tujuan al-musafir, jadi katakanlah dia mau berjalan ke mana? Hijaz. Dia dari Yaman, mau ke Hijaz. Dari Yaman ke Hijaz itu arahnya ke utara. Terus, maka maksudnya itu utara. Mengarah ke arah tujuan musafir, dalam hal ini kita contohin ke utara. Huwa kiblatuh, itu kiblatnya. Jadi utara itu kiblatnya musafir. Falau in harafa anhu batalat salatuhu. Kalau dia berbelok, tujuannya kan Hijaz. Hijaz itu ada di utara. Dia belokin ke selatan. Gitu. Sengaja dia belokin. Batalat salatuhu, maka salatnya batal. Salatnya batal. Li'annahu la hajata lahu fi alika, karena dia enggak punya kebutuhan untuk itu. Gitu. Jadi walaupun ada kewajiban boleh kemanapun arahnya, ke arahnya sesuai dengan arahnya si unta, si kuda, tapi kuda dan untanya juga tidak boleh mengarah kepada tujuan yang tidak jelas. Dia harus mengarah kepada tujuan musafir itu sendiri. Tujuan musafir utara, ya harus ngadep utara. Ketika dia belokin itu unta ke selatan, nggak boleh itu. Batalat sholatuhu, sholatnya batal. Li'annahu la hajata lahu fi dzalik, karena dia nggak punya kebutuhan untuk belokin ke selatan. Wa in harofa nasiyan, tapi kalau beloknya lupa, wa ada an kurbin, gitu, dia kakinya dipukul-pukul sehingga kudanya, untanya tuh belok gitu. Dan dia lupa lagi, dia lupa tuh lagi apa namanya, keadaan apa, mukul-mukul kakinya, mukul ke punggung atau ke perutnya unta tuh, dia nggak sengaja, lupa dia. Wa'ada, kemudian dia balik lagi, an karibin, dalam waktu yang dekat, ke arah yang benar, lam tabtul sholatuh, sholatnya nggak batal. Salatnya enggak batal. Wa kadza law ghalat fi tariq, begitu juga kalau memang salat ghalat. Ghalat itu keliru. Bahasa kitanya nyasar. Wa kadza law ghalat fi tariq, begitu juga kalau dia nyasar. Keliru di jalanan. Walau in harafa bi jimahi dabbati. Kalau kemudian belok sebab jimah. Jimah itu unta yang susah diatur. Udah ditarik kanan dia masuk ke kiri. Tarik kiri dia ke kanan. Kalau itu belok arahnya daripada arah tujuannya, biji mahidabah, sebab unta atau kendaraannya itu emang susah diarahkan, watala zaman, dan itu waktunya panjang, mestinya dia ngadep utara, tuh unta tiba-tiba ngadep ke timur sendirian. Nah, dari mulai balik dari utara ke timur tuh waktunya panjang, watala zaman, dan waktunya panjang. Batalat sholatuhu, maka sholatnya batal, ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Kama law amalahu syakhsun, sebagaimana kalau amalahu dicondongkan syakhsun oleh seseorang. Jadi dianya sih di atas unta, cuman sama orang untanya tuh belok-belokin sono. Ansal bimaksidihi, jadi itu sama batalnya, sama batalnya, dan itu dalam waktu panjang batal, sholatnya batal. Ansal bimaksidihi, daripada arah tujuan safarnya. Wa in qasura, kalau sebentar doang, untanya tiba-tiba belok, tarik lagi, berarti kan cuma sebentar. Lam tabtul sholatuhu, maka sholatnya tidak batal, li umumil jimah, karena itu jimah yang wajar. Jimah yang wajar tuh maksudnya yang namanya belok-belok dikit mah wajar gitu. Tapi kalau beloknya terus-terusan, itu yang gak wajar. Tapi kalau belok kiri, belok kanan itu kan sesuatu yang wajar bagi seekor hewan gitu. Wa idza lam tabtul fi suratin nisyan, kalau memang tidak batal dalam keadaan dia lupa lagi sholat, namanya refleks, kakinya mukul-mukul sehingga untanya mikir kudu belok, belok. Nah, itu kan lupa tuh, kan enggak batal tadi dibilang sholatnya. Wa idza lam tabtul fi suratin nisyan, kalau sholat enggak batal dalam keadaan lupa, fa in tala zaman, walaupun fa in tala zaman, kalau lupanya lama, fa in tala zaman, kalau lupanya lama, lagi sholat dipukul-pukul, namanya sholat di unta kan gitu, sholat di atas unta, untanya kebiasaan kakinya tuh mukul-mukul, akhirnya untanya belok. Dan itu waktunya panjang, dia lupa waktunya lama. Sajada li sahwi, maka nanti di akhir sholat dia sujud untuk sholat sujud sahwi. Dia sujud untuk sujud sahwi. Wa illa, tapi kalau tidak lama, artinya cuma sebentar, fala, maka tidak perlu sujud sujud sahwi. Wa alam, ketahuilah. Annahu la yajib ala rakibi, bahwasanya tidak wajib bagi orang yang di atas kendaraan, wad'u jabhatihi, menaruh jabahnya, apa jidatnya, ala urfid dabati, di atas urf. Urf itu ini, apa sih urf itu, bulu, bulu yang ada di punggung itu, bulu yang ada di punggung unta itu, atau bulu yang ada di punggung kuda. Jadi tidak wajib bagi orang yang berkendara ketika dia mau sujud, sujud di atas jidatnya kudu nempel punggungnya unta, punggungnya kuda. Enggak wajib itu. Tidak diwajibkan seperti itu, mana tadi. Wala ala sarji, juga tidak wajib nempelin jidat ala sarj. Sarj itu tempat duduk. Tempat duduk yang biasa ada di unta itu. Nah, itu enggak wajib nempelin itu. Wal ikaf, ikaf juga sama. Ikaf itu pelana juga sama. Bal yanhani, jadi dia enggak perlu nempelin, tapi dia cukup yanhani, cukup menunduk, lirukui, untuk ruku dan sujud. Jadi ruku dan sujud nunduk aja. Wa yakunu sujudu, dan sujudnya akhfadu liyahsul at-tamyiz bainahuma, dan sujudnya itu akhfad. Rukunya segini, sujudnya akhfad. Akhfad itu lebih rendah. Jadi ketika dia cuma nunduk, maka jadikan sujudnya itu lebih rendah daripada rukunya. Liyahsula at-tamayyuz, untuk dapat tamayyuz, perbedaan bainahuma, antara dua, antara ruku dan sujud, biar ada bedanya, maka sujud kita lebih pendekin. Wa huwa wajibun 'inda tamakkuni, dan itu apa namanya, nunduk dan menjadikan sujud lebih pendek itu wajib inda tamakkuni, kalau memang mampu. Naam ar-rakibu, betul, orang yang berkendara, fi marqadin, di tenda, di atas tenda yang ada di atas unta itu, wa nahwihi, atau sejenisnya, mimma yahsuru fihil istiqbal, yang mana dia mudah sekali untuk menghadap ke kiblat, wa kadza itmamul arkan, begitu juga mudah untuk menyempurnakan rukun-rukun salat, sujud rukunya sempurna, fayajib alaihil istiqbal, maka dia wajib menghadap kiblat, fi jami'is salat, di setiap rangkaian salat, dari mulai takbiratul ihram sampai selesai. Wa kadza itmamul arkan, begitu juga wajib dia menyempurnakan rukun-rukunnya tersebut, li qudratihi, kalau memang dia mampu. Hadza fir raqib, ini bagi orang yang berkendara. Ammal mashy, bagi orang yang berjalan kaki, fa fihi aqwal, dalam hal ini banyak kaul, banyak kaul Imam Asy-Syafi'i dalam hal ini, azharuha, yang paling zahir, yang paling azhar, annahu yarka wa yasjud 'alal ardi. Jadi kalau dia berjalan, kalau dia di kendaraan, ya kalau emang di tenda, dia bisa ruku sempurna, sujud sempurna, ruku sempurna, ngadap kiblat. Tapi kalau enggak, ya enggak perlu nunduk sampai, enggak perlu nempel punggung unta, enggak perlu nempel jidatnya ke pelana. Jadi nunduk aja dan jadikan itu sujud lebih pendek. Nah, tapi kalau yang berjalan, ammal mashy, sedangkan orang yang berjalan, fafihi aqwal, di dalam hal ini ada aqwal, banyak qaul Imam Asy-Syafi'i, azharuhuma, yang paling azhar, yang paling nyata dari qaul Asy-Syafi'i, annahu yarka wa yasjudu 'alal ardi, karena dia berjalan tidak di atas kendaraan, maka ruku dan sujudnya itu rukunya benar, wa yasjud 'alal ardi, sujud di atas tanah. Walahu tasyahudu, dan ketika tasyahud, tahiyat, dia boleh tahiyat masyian dalam keadaan berjalan, litulihi, karena emang tasyahud itu bacanya lama ya. Jadi kalau duduk kepotong waktu jalan, enggak apa-apa dia tasyahud berjalan, kal qiyami, sebagaimana posisi berdiri. Jadi ketika ruku ya ruku, sujud sujud, nanti ketika duduk dia berdiri lagi. Jadi berdirinya itu posisinya untuk berdiri dan juga untuk duduk di antara dua sujud juga, termasuk ketika tahiyat itu. Itu azhar, qaul yang azhar. Wa yushtarat, enggak kebayang ya kalau kita sekarang ya, karena hampir hampir enggak ada orang yang safar tanpa kendaraan sekarang. Semuanya safar tanpa pakai kendaraan. Dan untuk urusan sholat, hampir setiap sekian kilometer kita punya rest area. Kalaupun kita enggak di jalanan tol, wah masjid, musholat lebih banyak lagi kan gitu. Lebih banyak lagi. Dan kita alhamdulillah tinggal di negara muslim. Ya kan? Hatta sampai kita ke mana, kota yang paling timur pun, yang minoritas muslim, tetap aja kita nemu masjid, dan masjidnya bagus-bagus. Dan kita bersyukur di Indonesia, kita gak pernah kesulitan melaksanakan ibadah. Kalaupun gak ada masjid, SPBU 24 jam. SPBU 24 jam buka buat kita, musafir. Buat sholatnya, buat mandinya juga boleh kan begitu. Alhamdulillah. Wa yushtaratu an yakuna ma yulakibatna al-musalli 'ala ar-rahilati dhahiran, dan disyaratkan, ini balik lagi ke orang yang berkendara, disyaratkan, ay yakuna ma yulakibatna al-musalli, sesuatu yang nempel, yulaki itu nempel, batna al-musalli, perutnya orang yang salat di atas kendaraan, 'ala ar-rahilah dhahiran, itu wajib benda yang suci, artinya pelananya wajib suci, kudanya dipastikan punggungnya itu sudah dibersihin, bebas daripada najis gitu. Falau wati'atid daba, kalau untanya, kudanya, wati'at, wati'at itu nginjek. Falau wati'atid daba tun najasata, kalau itu unta nginjek najis, lam yadur, maka itu tidak ada masalah, salatnya enggak batal. Wa kadza law auta'aha 'alal asah, begitu juga kalau disengaja atau diarahkan gitu ya. Auta'aha itu diarahkan untuk nginjek. Gitu, diarahkan untuk nginjek ke najis alal asoh menurut pendapat yang paling satu juga enggak ada masalah. Walau wati al-mashi najasatan, tapi kalau orang yang berjalan tadi di atas kendaraan ini berjalan, kalau orang yang berjalan itu dia nginjek najasatan, najis amdan secara sengaja, batalat salatuhu, maka salatnya batal. Naam la yulakallafut tahaffudz wal ihtiyat. Memang kita, orang yang musafir yang berjalan itu tidak dibebankan at-tahaffudz. Tahaffudz itu tidak diharuskan dia untuk menjaga diri. Wal ihtiyat berhati-hati, dan juga tidak diwajibkan berhati-hati dalam berjalannya lil masyaqqah, karena sulit. Kalau lagi safar jalan tuh kudu ngindarin najis itu sulit. Jadi jalan-jalan aja. Tapi kalau sengaja kemudian nginjek najis, maka kudu dibersihin itu yang kena najis, baru boleh sholat. Gak boleh sholat dalam keadaan kakinya nginjek najis. Walam ketahuilah annahu yushtaratu fi jawazi tanaffuli rakiban wa masyian. Walam ketahuilah annahu yushtarat fi jawazi tanaffuli, bahwanya disyaratkan untuk bolehnya sholat sunnah rakiban dalam keadaan naik kendaraan, wa masyian dan juga berjalan kaki, dawa musafar yusair, gitu. Bolehnya sholat di atas kendaraan, bolehnya sholat sedang berjalan dalam safar, syaratnya dawa musafar, syaratnya itu dia masih dalam perjalanan wasair dan juga bersih berjalan. Artinya kalau udah nyampe tempat singgah ya nggak bisa lagi sholat di atas kendaraan, sholatnya di tempatnya tersebut, begitu ya, sholatnya di tempat tersebut. Tapi kalau masih jalan boleh itu. Falawas sholal manzil, kalau kemudian dia udah nyampe rumahnya sendiri, fi khilali sholah, dan dia masih sholat, dia lagi sholat nih, termasuk yang di yang mobil ya, dia mobil di belakang, dia lagi sholat, nyampe rumah, lagi sholat nyampe rumah, gitu. Fi khilali sholah, di tengah-tengah sholatnya, ushtur itu itmamuh, maka dia harus menyempurnakan sholatnya, ilal kiblah mutamakinan. Dia ke kiblat mutamakinan kalau memang mampu, kalau memang mungkin. Jadi pas nyampe buka pintu langsung ngadep kiblat terusin sholatnya. Repot. Bicara rumah fikih selisih 4 menit, wah termasuk lama ya selisih 4 menit. Enggak apa-apa. Syaratu fi jawazi itmamuha ilal kiblati mutamakinan, dia wajib menyempurnakan itu ilal kiblat, menghadap ke kiblat mutamakinan kalau memang mampu. Wa yanzil in kana rakiban, dia turun in kana rakiban kalau dia naik kendaraan. Wa kadza law wasala makana iqamatih, begitu juga kalau dia nyampe tempat singgahnya. Wajib alaihi nuzul, dia wajib turun. Wa itmamu shalah, kemudian dia menyempurnakan salatnya ilal kiblah, ngadap kiblat. Itmami sholati mustaqbilan, dia menyempurnakan sholatnya mustaqbilan menghadap kiblat, bi awwali dukhulil bunyan. Jadi mulai menghadap kiblat itu ketika masuk bangunan pertama. Kalau bangunan pertamanya itu gerbang, dari mulai gerbang dia udah harus menghadap kiblat. Kalau bangunan pertamanya teras yang cuma 1 meter, dari teras itu dia harus menghadap kiblat. Kalau bangunannya emang udah langsung pintu, masuk pintu langsung dia menghadap kiblat. Tergantung bentuk rumahnya kayak gimana. Kan gitu. Kalau dia nginep singgah di tempat hotel, dari hotel tuh kan kamarnya kan di lantai sekian, tapi kan gerbang hotel tuh udah di depan samping jalan. Nah, ketika masuk samping jalan, ya apa, masuk gerbang udah langsung wajib ngadep kiblat. Kan itu awwalul bunyan, itu bunyan pertama, bangunan pertama daripada tempat dia singgah, yaitu gerbang depan itu. Wa hukmu niyatil iqamah ka hukmu man wasala manzila iqamatihi, dan hukum niat iqamah seperti hukum man wasala manzila iqamatihi, seperti hukumnya sama seperti orang yang nyampe rumah singgahnya. Jadi niatnya sama, niat dalam arti niat safar nih ya. Wallahu ta'ala alam. Wallahu ta'ala alam, tanggung nih ya. Ini beberapa, biar langsung masuk ke syarat rukun sholat. Masih ada berapa menit? 10 menit. Wa yushtaratu fi haqqi raqib, disyaratkan bagi orang yang melakukan berjalan di apa namanya safar di atas kendaraan, wal mashi dan juga berjalan, al-ihtiras, yaitu menjauhi anil af'ali lallati la yuhtaju ilaiha, menjauhi pekerjaan-pekerjaan yang tidak dibutuhkan. Dia boleh sholat di atas kendaraan, boleh enggak ngadap kiblat, boleh enggak ruku sujud sempurna, tapi jangan juga mengerjakan hal-hal yang enggak perlu. Falau rokado, Rokado atau rokaso, Ustaz Zulkifli, Pak Jagan. Falau rokado, di sini rokaso. Tapi yang benar itu rokado, do, bukan rokaso. Falau rokado, kalau kemudian rokat, rokat itu asro'a. Dia pecut kaki, dia pecut kudanya itu supaya cepat, itu namanya rokat. Falau rokado dabah, kalau untanya dicepetin, ya do, benar. Kalau untanya dicepetin, rokat itu mempercepat untanya. Lihajatin, awalnya sholat, jalan biasa aja, sholat dia. Nah, cuman dicepetin tuh, lihajatin karena sebab hajat. Apa hajatnya? Entah karena waktunya biar cepat nyampe atau di belakang ada hewan buas yang mungkin kalau lama-lama di situ untanya bakal diserang atau kudanya bakal diserang. Maka dicepetin fala ba'sa. Nah, itu enggak ada masalah. Jadi sambil sholat sambil pecut. Gitu. Walau ajraha. Ini juga berarti kalau di mobil juga sama, tapi itu untuk sholat sunnah. Enggak boleh sholat wajib. Walau ajraha bila uzrin, kalau seandainya untanya dilariin, awalnya jalan ajra dibikin lari. Bila uzrin tanpa sebab, au kana masyian, atau dia lagi berjalan, faqa'ada kemudian duduk. Bila uzrin tanpa ada sebabnya, batalan. Maka batal sholatnya ala rajih. Menurut pendapat yang rajih, wallahu a'lam. Far'un, cabang lagi. Raqibut ta'asifi wa huwal aha'im. Orang yang berkendara ta'asif. Ta'asif itu wahual ha'im, yaitu ha'im. Ha'im itu orang yang enggak punya arah. Ini entah pertanyaan-pertanyaan rumah fikih kita bahas kalau udah beres baca nih ya. Ada pertanyaan tuh. Al-ha'im, kita baca abisin dulu ya. Hal ha'im itu orang yang enggak punya arah. Kayak anak muda sekarang galau, enggak ada tujuan gitu. Mau kemana loh gitu. Tahu nih. Ngikutin arah angin aja. Itu namanya ha'im. Alladzi laisa lahu maq'ad, yang enggak punya tujuan muayyan, enggak punya tujuan tertentu. Bal yastakbilil kiblah marratan, sekali-kali dia ngadap kiblat. Wa yastadbiruha ukhra, kemudian sekali-kali dia belakangi kiblat gitu. Laisa lahu tarkul. Jadi arahnya, arah kendaraannya tuh kan emang enggak ada tujuan, sekali-kali ngadap, sekali-kali dia belakangi kiblat. Laisa lahu tarkul istiqbali fi syai'in min nafilatihi, dia tidak punya keringanan untuk meninggalkan kiblat dalam sedikit pun dalam sholat sunnahnya. Jadi laisa lahu tarkul istiqbal, dia tidak boleh meninggalkan menghadap ke kiblat fi syai'in dalam segala sesuatu min nafilatihi dari sholat sunnah. Jadi sepanjang sholat sunnah dia harus menghadap kiblat karena dia orang yang enggak punya tujuan. Far'un, cabang masalah. Rakibus safinati, orang yang naik kendaraan kapal laut. La yajuzu lahu tanafulu fiha, dia tidak boleh melakukan sholat sun dalam tersebut di atas kapalnya, ila ghairil kiblati, menghadap ke selain kiblat. Jadi maksudnya orang yang di atas kapal dia harus menghadap ke kiblat, litamakunihi, karena memang dia mampu min dzalika, untuk menghadap ke kiblat. Nasu alaihi syafi'iyu, dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i, karakibi fil mahaffah, seperti orang yang naik kendaraan fil mahaffah. Mahaffah itu tenda juga, tandu, tenda atau tandu yang di atas kendaraan, yang di atas unta itu sama. Jadi orang yang di kapal sama seperti orang yang di atas tandu, hukumnya dia harus menghadap kiblat karena dia sangat mungkin untuk melakukan itu. Wa hal yustasna al-madlahu, apakah dikecualikan bagi madlah? Madlah itu apa? Malah itu ini navigator di kapal laut, kan ada navigator ya, namanya masih navigator kan sekarang, apa sih ya, kan dia nggak mungkin menghadap ke kiblat karena dia harus terus menghadap ke lautan, dia megang itu navigator. Wahal yustasna, apakah dikecualikan bagi malah navigator? Wa yatanaffalu haitsu tawajjaha li hajatihi lidzalik ila dzalik, apakah dia diringankan, dikecualikan? Kalau di kapal kan orang wajib ngadap kiblat semua. Nah, tapi khusus malah ini navigator, apa boleh dia enggak ngadap kiblat gitu. Li hajatihi, karena dia punya kebutuhan untuk itu, untuk terus megang navigasinya, kemudian dia melihat ke arah laut, itu kebutuhan dia. Rajah Ar-Rafi'i, Imam Ar-Rafi'i merajihkan adam istisna'ih, tidak ada pengecualian, dia tetap harus ngadep kiblat juga. Sarraha bidzalika fi syarhi shaghir, itu yang dieksplisitkan oleh Imam Ar-Rafi'i dalam kitabnya Syarhus Shaghir. Waqala, kemudian dia mengatakan la farqa bainahu wa baina ghairihi, tidak ada bedanya navigator atau bukan navigator. Kalau dia di atas kapal, maka dia wajib menghadap ke kiblat karena sangat mungkin untuk mengerjakan itu. Warajah An-Nawawi dan Imam An-Nawawi merajihkan bi annahu yusasna, bahwa orang kayak gitu tuh dikecualikan. Dikecualikan. Karena kenapa ya? Karena dia butuh menavigasi dan dia butuh menghadap terus ke arah lawan. Sarraha bi yusasna, dikecualikan. Qala, beliau mengatakan wala budda min istisnaihi li hajatin. Dan ini memang harus dikecualikan. Wala budda min istisnaih, wajib kita harus mengecualikan dia li hajatin, karena sebab hajatnya. Hajatnya apa? Li amri safinah, untuk kemaslahatan orang-orang yang ada di dalam kapal. Karena kalau navigatornya kagak megang, itu kapal bisa belok sana, belok sini. Taunya nabrak gunung es, tiba-tiba pecah, jadi dah kapal Titanic. Gitu. Jadi harus dikecualikan karena dia punya kebutuhan untuk menavigasi kapal. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah kita sampai pada rukun sholat. Insya Allah rukun sholat kita akan baca di hari Senin. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, teman-teman dari rumah fikih, sekedar informasi bahwa pembacaan kitab Kifayatul Akhirah ini sudah berjalan sampai sekarang episode 102. Dan kita lakukan di channel saya Ahmad Zarkasi ini sejak Bab Toharoh episode 1 sampai sekarang 102. Kita laksanakan ini, kita baca setiap hari Senin sampai Jumat jam 5.15 atau jam 5.20. Nah, tadi kita mulai jam 5 karena kita gabung sama Rumah Fikih. Tapi di channel saya ini kita rutin baca setiap Senin sampai Jumat jam 5.15 atau jam 5.20. Sudah sampai 102 episode, itu lumayan banyak. Nah, kita masuk nih ke pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari rumah fikih. Kalau sholat di pesawat bagaimana? Sama, sholat di pesawat itu kan sama seperti orang yang sholat di atas tenda di kendaraannya. Untanya tadi disebutkan unta atau kudanya, atasnya ada tenda. Nah, kalau di atas tenda, maka dia nggak boleh nggak ngadep kiblat. Dia wajib ngadep kiblat. Kenapa? Karena mungkin bagi orang yang di markot itu, di mahaffa itu, dia mungkin sangat mungkin ngadep kiblat. Maka begitu juga di pesawat. Maka sangat mungkin untuk menghadap kiblat. Hanya kalau di pesawat, cari tempat space yang memungkinkan dia menghadap kiblat. Dan kiblat itu kan, ya tinggal tanya si ini ya, awak pesawatnya ya, Mbak. Ini Masjidil Haram arahnya kemana, kan gitu. Mereka tahu lah, orang mereka itu kan jalur dia bolak-balik tuh ya. Mereka ditaruh tengah-tengah apa, ditaruh di situ, dia juga bisa pulang diri tuh, saking apalnya jalan, saking apalnya dia bolak-balik situ, tanya arah kiblat kemana nih. Nah, nanti ditunjukin. Setelah itu dia yang sholat menghadap kiblat. Ruku dan sujudnya sempurna. Gitu. Bagaimana dengan wudunya diganti tayamum? Tayamum itu harus dengan tanah. Nah, di pesawat bisa gak kita buat kemungkinan adanya tanah? Kalau di dinding pesawat itu tidak ada tanahnya, tidak ada debunya gitu, maka tidak bisa. Dan mazhab Syafi'i itu termasuk sa'id dan tayyibah. Dalam tafsir sa'id dan tayyibah, dan kita udah baca di kitab Kifayatul Akhyar, sa'id dan tayyibah itu memang harus pakai tanah, tidak boleh dengan media dinding, tidak boleh dengan media baju, tidak boleh dengan media apapun, memang harus ke tanah, sa'i dan tayyibah, tanah atau pasir. Maka jika memang memungkinkan kita adakan tanah, gimana caranya? Kita buat toples dari rumah isinya tanah. Buat toples isinya tanah, digelar tuh pakai sejadah kecil. Nah, ketika kita mau tayamum, tuang tuh tanah di sejadah. Tayamum deh, gitu. Tayamum gimana? Biar nggak kelihatan di WC. Nah, di WC kan ada air. Nah, rugi dua kali tuh. Padahal di WC ada air, ngapain pakai tanah? Gulung lagi itu tanahnya, wudhu pakai air di toilet pesawat. Tapi kalau emang nggak bisa wudhu di toilet pesawat, susah gitu ya geraknya, cari sebisa mungkin caranya. Tapi kalau emang nggak bisa, benar-benar nggak bisa, baru pakai tayamum. Tapi bisa lah, wudhu di pesawat tuh bisa. Masukin airnya ke botol, wudhunya pakai botol. Gitu. Wudhunya pakai botol. Jadi tayamum dalam pandangan Asy-Syafi'iyah tidak bisa di dinding pesawat. Harus dengan adanya media tanah. Karena ada riwayat dari Sayyidina Ibnu Umar. Sayyidina Ibnu Umar tuh dulu ketika mau tayamum begitu, ketika mau tayamum dan dia enggak ada tanah, yang ada malah lumpur kan ketika itu hujan hujan lebat. Lumpurnya itu kemudian ditemplokin ke perut ininya, perut untanya, ditemplokin ke perut untanya, kemudian beberapa saat itu lumpurnya kan kering. Nah, lumpurnya kering, dari situ kemudian dia tayamum. Jadi ketika tidak ada tanah, dia bikin kemungkinan ada tanah. Makanya apa? Lumpur. Lumpur itu ditempelin ke perut-perutnya untanya. Kemudian setelah itu baru dia bertayamum. Setelah kering begitu. Kalau sholat di pesawatnya, apakah perlu sholat lagi kalau sampai tujuan? Kalau sholatnya di pesawat benar menghadap ke kiblat, ruku dan sujud sempurna, nggak perlu diulang. Tapi kalau sujudnya enggak sempurna, kemudian tidak menghadap kiblat, padahal dia di tempat yang mungkin bisa menghadap kiblat, ya ulang lagi. Apalagi sholat wajib, sholat sabit enggak bisa di atas kendaraan, kecuali kalau memang bisa menghadap kiblat. Jadi harus menghadap kiblat, ruku dan sujudnya secara sempurna. Begitu teman-teman yang dirahmati Allah, mohon maaf. Dan saya kira cukup ya. Ya cukup, sudah tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman rumah fikih. Dan sebagaimana biasa, saya mohon kepada para asatid, para tokoh masyarakat, para kiai, ajengan yang mengikuti kajian ini baik live ataupun nanti rekamannya, jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, ada kesalahan dalam penerjemahan, ada penyimpangan dalam penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Koreksiannya bisa melalui kolom komentar atau juga melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp dan juga Telegram. Saya sangat senang sekali jika mendapatkan koreksian tersebut sebagaimana saya sudah dapatkan itu dari banyak teman-teman sebelumnya. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat dan juga tambahan amal ibadah kita di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.